Habib izin bertanya. Saya pernah mimisan, lalu nggak sengaja darahnya ketelan. Apa hukum darah yang ketelan itu, Habib? Syukran Habib atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimisan, kalau ketelan kan berarti nggak sengaja. Berarti nggak apa. Pokoknya kaedahnya kalau tidak disengaja hukumnya nggak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja. Kalau sengaja bagaimana? Ya haram. Baik? Haram. Kecuali ini enggak mungkin. Jadi darahnya masih di dalam. Misal kan berarti hidung. Ya. Misalkan di dalam mulut, kalau daerah dalam mulut enggak apa-apa, ketelan. Tapi kalau sudah di luar mulut atau tercampur dengan barang yang lain, kan enggak boleh ditelan. Kalau mimisan enggak mungkin. Pasti dia keluar. Maka enggak boleh ditelan. Hukum menelan darah itu enggak boleh, haram. Kadang ada luka, ya kan, disap darahnya. Kan itu vampir. Enggak boleh dibersih, enggak boleh disap. Enggak boleh, haram. Menelan darah enggak boleh. Nah, itu. Jadi kalau bahasa ketelan itu berarti tidak sengaja. Ya, karena tidak sengaja hukumnya enggak apa-apa. Allah taala bissawab.